Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ جَمَعَ كَثِيرًا رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah kita masih bisa hadir di majelis ini, di majelis ilmu, di mana majelis ini dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho dengan para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang telah akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tapi dengan kitab yang baru. Setelah kita selesaikan kitab kita yang lama, sekarang kita masuk kitab yang baru. Kitab ini adalah kitab Tauhid judulnya. Kitab Tauhid, kitab yang membahas tentang Tauhid. Ini adalah kelanjutan dari kitab Tauhid yang pertama yang sudah kita cetak. Namun yang sudah dicetak, beberapa kali cetak, dan sudah ribuan kitab yang dicetak ini. Baik yang edisi lama, maupun edisi revisi, maupun edisi lengkap, yang berwarna coklat, kalau edisi pertama yang berwarna hijau, sudah dicetak ribuan kali, alhamdulillah. Dan sudah dikaji di beberapa tempat dan sudah khatam, selesai, tamat. Dan ini adalah kitab yang kedua, tapi untuk kajian di sini kita tidak memakai terjemahannya karena belum diterjemahkan. Jadi nanti insyaallah diterjemahkan dan akan disebarluaskan insyaallah taala. Kita kaji dalam bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kita semangat belajar bahasa Arab, khususnya para bapak dan para ibu yang belum mampu belajar bahasa Arab, ya semangat. Kemudian ya, kajian-kajian Islam itu semuanya penting. Tidak ada ya yang tidak penting, semuanya penting. Hanya saja materi yang paling penting di antara yang terpenting adalah materi tentang tauhid dan akidah. Jadi jangan sampai dalam hidup kita malas mempelajari tauhid dan akidah. Karena tauhid itu ibarat kepala bagi tubuh. Nah, tubuh itu seperti pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran Quran, pelajaran akhlak, pelajaran bahasa Arab, itu seperti tubuhnya. Jadi yang terpenting adalah pelajaran akidah. Namun yang memprihatinkan buat kita sekalian, bagi yang belum pernah ngaji tauhid dan akidah, ini kajian-kajian tauhid dan akidah ini tidak seramai, tidak sebanyak yang hadir dari kajian-kajian tentang fikih. Kebanyakan yang disukai fikih atau sirah nabawiyah, ya, atau akhlak, seputar akhlak, atau tema-tema yang romantis lah, pernikahan, rumah tangga, memilih jodoh, memilih pasangan hidup. Ini mesti kajiannya akan makmur dihadiri oleh banyak orang, ramai, ya. Kalau kajian akidah ya orangnya itu saja. Padahal ini hal yang terpenting yang harus kita pelajari. Karena seorang yang meninggal tanpa membawa akidah yang benar atau tauhid yang tidak benar, maka dia bisa masuk neraka selama-lamanya, ya, penting sekali. Oleh karena itu hendaknya kita semangat. Dan alhamdulillah di sini kita ditolong oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah, kemudian difasilitasi oleh Bapak Kadrio berikut staffnya di LBB PES ini untuk kita mengkaji agama kita, alhamdulillah. Maka kita saling ta'awun, kerjasama yang baik, yang mampu membaca kitabnya, membaca kitabnya, yang mampu dengan hartanya dia, dia infak dengan hartanya, yang mampu meluangkan tenaganya untuk ngaji dulu di sini, ya ngaji. Ini dalam rangka kita berjuang untuk menegakkan agama kita. Iya, tanpa ada perjuangan kita, agama ini tidak akan bisa tersebar, tauhid tidak akan bisa tegak. Kaum muslimin banyak yang tidak faham tauhid, perbuatannya banyak yang berbau apa sih? Kesirikan, kesirikan. Ya. Baik. Sekarang kita ya, kita lanjutkan. Ya. Kitab ini, lihat judulnya ini, kitab bagus ya ini. Kasih nama semuanya, Bapak. Kasih nama ya, kasih nama. Judulnya adalah Kitab Tauhid, Kitab Tauhid. Dan ini adalah Al-Juz'u Atsani, juz yang kedua. Jadi ini adalah juz yang kedua. Jadi kita masuk juz yang kedua. Dan kitab ini di dalamnya membahas tentang Fadlu Tauhid, keutamaan tauhid. Jadi apa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang mau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wal imani, dan keutamaan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, dan seterusnya. Wal amali sholihi, dan keutamaan amal sholih. Alhamdulillah, kita sudah menghatamkan mukhtasar sifat sholat di Nabi SAW, atau disebut dengan tauhid sifat sholat di Nabi SAW. Ringkasan tentang tata cara kaifiyah sholatnya Rasulullah SAW. Maka apa yang kita pelajari kemarin diamalkan ya. Nah, sekarang kita dasari lagi, agar amalan kita bisa istiqomah, kita harus mendalami tauhid. Agar sholat kita yang sudah kita pelajari sesuai sunnah itu bisa ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah bukan hanya mencocoki sunnah atau muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah, tapi juga harus ikhlas. Tauhid ini memperbaiki keikhlasan kita. Jadi agar sholat kita ini betul-betul apa ya? Ikhlas. Kita sholat dengan baik itu bukan karena mencari pujian manusia. Betul-betul kita ingin ikhlas. Tayyib, kitab ini Ta'liful Fakiri, disusun oleh Al-Fakir yang sangat membutuhkan ila afi Rabbi, kepada ampunan dari Rabbnya, yaitu Abu Abdullah Muhammad Yusran Mustafa Ibnu Bani Mustafa Ibni Sukarto Al-Jawi. Dan ini kitab ini Taubah wa Nasr, dicetak dan disebarkan atau dipublikasikan oleh Maktabah Muslim Sunni, atau lebih dikenal dengan Muslim Sunni Press Kediri Indonesia, Masya Allah. Itu lambangnya di bawah ini ya, Muslim Sunni Press. Dan direkturnya ada di sini, Bapak Dodi Yudho Utama, SPD. Dibantu oleh staff-staffnya. Di antara staff-staffnya adalah Ustaz Rizaku, kemudian Bapak Bayu Basudewa, ini ya, SPD. Ini adalah staff-staff beliau, alhamdulillah. Saya hanya sebagai pembina saja, tukang orak-orak saya ya, tukang orak-orak pembinanya. Alhamdulillah, kitab yang dicetak oleh MSW berapa Pak tepatnya? Sudah belasan, mungkin lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 kitab dicetak, Masya Allah. Jadi sudah ribuan kitab. Ini belakang contohnya. Ini contohnya di belakang ini, contoh saja, contoh kecil. Sudah lebih 20 kitab, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Ini yang berbahasa Arab ini, Masya Allah. Jadi ini yang me-layout, ini Ustaz Rizaku ya namanya. Ya. Dan beliau adalah layoutnya Pesantren Al-Furqan Gresik, muridnya Ustaz Al-Rafiq Gufran. Ini yang layout ini, layout ini, Masya Allah. Beliau bisa layout bahasa Arab, bisa layout apa? Bahasa Indonesia, Masya Allah, punya keahlian. Dan untuk cover dan perwajahannya ini, Bapak Bayu, imamnya Masjid Al-Ghafur diri. Sudah laku tapi mau promosi sudah laku. Biar laku lagi kita. Biar laku lagi. Para tuanya di sini ya. Ini adalah Masya Allah ya. Alhamdulillah kita saling bersama. Alhamdulillah. Dan insya Allah dengan kita menyebarkan ilmu, insya Allah Allah akan berikan keberkahan pada hidup kita. Rezeki yang Allah berikan pada kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah, anak-anak kita semuanya menjadi soleh dan solehah. Kalau kita mau menyebarkan apa? Ilmu. Baik. Langsung masuk kepada halaman yang berikutnya. Di situ ada di halaman, kalau halaman 1 sama dengan halaman depan sama. Cuman di bawah itu disebutkan Atau Atul Ula, cetakan pertama. Di bulan Al-Muharram 1400 sanata alfin wa arba'imi'atin wa wahidatin wa arba'in, 1441 Hijriah, September, bulan September, sanata alfaini wa tis'a asyrata miladiyatan, tahun 2019 miladiyah, atau Masehi. Jadi di halaman berikutnya, halaman 2, itu ada tulisan Sahibun Nuskhati, pemilik naskah atau penulis kitab ini. Silakan ditulis di situ al-ismu, langsung tulis namanya. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya, kemudian tulis al-kunyah-kunyah. Misalnya ya, saya namanya Muhammad Yusron Mustofa, kunyahnya Abu Abdullah, seperti itu ya. Ditulis Abu siapa gitu, Umu siapa. Al-unwanu alamat, tulis alamatnya ya. Alamatnya boleh bahasa Indonesia, enggak harus bahasa Arab. Ini enggak ujian kok ya. Kemudian al-jawwalu HP, kalau jawwal itu HP, nama. Insya Allah bisa itu, satu garis itu bisa untuk dua. HP, titik-titik. Al-hatif, nomor rumah. Telepon, kalau nomor rumah tulis siapa? Telepon, titik-titik. Kemudian yang terakhir, at-tauqi'u, at-tauqi', tanda tangan ya. Yang kelima adalah tanda tangan, tanda tangannya di belakang. Baik. Baik, kita mulai. Bagi yang belum diisi, itu bisa diisi nanti. Kita mulai dulu. Yang penting namanya dulu ya. Sudah dikasih nama, insya Allah sudah cukup. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya para jemaah? Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Inilah terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Hadith-hadith seputar Bismillahirrahmanirrahim lemah, dhaif. Tapi para ulama mengatakan kita tidak mengikuti hadis-hadis yang dhaif, tapi kita mengikuti apa yang diamalkan dan dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga mencontoh Quran. Al-Quran itu setiap surat didahului dengan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Rasulullah SAW, semua surat-surat beliau yang dikirimkan ke banyak raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga para ulama kita. Jadi setelah Rasulullah meninggal, ulama-ulama kalau menulis kitab, semuanya, hampir semuanya diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu mukaddimah, ada yang ini alhamdulillah, ada yang mukaddimah yang lainnya bebas. Ini alasan kenapa kita cantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mana Bismillahirrahmanirrahim ketika kita menulis atau membaca kitab, artinya dengan nama asma Allah yang maha pemurah dan penyayang, saya meminta pertolongan untuk bisa menyelesaikan membaca kitab ini, atau saya minta pertolongan kepada Allah agar saya bisa menulis kitab ini. Maksudnya begitu. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuliskan Bismillahirrahmanirrahim atau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah wahdah semata. Dan kita harus banyak mengucapkan kalimat ini. Kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah. Kalau lisan biasa berzikir, itu nanti lisan akan jauh dari kata-kata yang tidak baik. Dia akan meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata cacian, ya, atau ghibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, mencaci, ya. Karena dia terbiasa untuk mengingat Allah. Alhamdulillah wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wassalatu, salawat, wassalamu dan salam, salawat dan salam ala atas man la nabiyya, seorang yang tidak ada nabi ba'dahu setelahnya. Jadi salawat dan salam hanya kepada seorang yang tidak ada nabi setelahnya. Karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Wa ala alihi, dan juga salawat dan salam atas keluarganya nabi. Maksudnya keluarga di sini adalah keluarganya yang beriman. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa sahbihi. Sahbun itu adalah jamak dari sahabiyun. Kalau sahabi ada satu, kalau sahabul jamak. Dan kadang-kadang jamaknya ashabun, dan kadang-kadang jamaknya sahabatun. Jadi jamaknya itu banyak. Artinya para sahabat. Semoga tercurah juga salawat dan salam kepada keluarganya, keluarga Nabi, para sahabatnya, wa man walah, dan siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang istiqomah di dalam meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah beri hidayah kita. Coba kalau Allah tidak beri hidayah kita, habis umur kita hanya untuk melakukan kesyirikan, kemungkaran, kebid'ahan ya. Bahkan uang kita habis untuk menyokong kebid'ahan, kemungkaran, dan kesyirikan. Banyak manusia-manusia demikian. Ada yang uangnya itu untuk nyokong demo ya. Ada uangnya itu untuk membuat sesajen ingkung. Ada uangnya itu untuk hanya untuk kaul dan sahlilan ya. Uangnya hanya untuk itu, untuk maulidan dan acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Alhamdulillah, sebagian dari para jamaah yang sudah diberi hidayah ini uangnya untuk kajian-kajian sunnah, mengkaji tauhid, mengkaji kitab-kitab para ulama as-salaf. Ini nikmat dari Allah ya, yang diberikan kepada kita. Artinya kita nanti ketika diminta pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan. Ternyata rezeki yang kita terima dari Allah, kita gunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Betul-betul dakwah yang murni, bukan dakwah yang bercampur dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemungkaran. Baik. Amma ba'd. Adapun setelah itu, dan alhamdulillah, uang kita juga bukan untuk mendukung terus selesainya sebuah film. Bukan untuk mendukung film atau bayari orang yang mau nonton film The Santri atau The Kiai atau The Ustaz atau The Mid maksudnya. Demar buat. Kalau film ya gak usah dicela. Memang film itu tidak ada faedahnya. Dan film itu memang kemungkaran. Kenapa kemungkaran? Karena di situ banyak kepalsuan. Ya, orang bukan muslim jadi pak ustaz, ya kan? Orang bukan muslimah jadi santriwati dan seterusnya. Orang muslim jadi pendeta, kan ada gitu di filmnya enggak? Nah, untuk bilang gitu. Maka ini adalah kemungkaran terus. Jadi film itu isinya kalau enggak kemungkaran ya apa? Pengelabuan ya, penipuan, tidak ada dari itu. Oleh karena itu, tidak ada sebenarnya film itu untuk syaratnya dakwah yang sunnah, tidak ada. Jadi apakah itu drama, sinetron, kemudian film atau yang semacamnya, ini bukan wasilah dakwah yang sunnah, tapi ini wasilah yang bid'iyah kita. Maka orang yang menganjurkan nonton film ini sama dengan menganjurkan melihat kemungkaran. Dia akan membanggakan, masya Allah, cantik ini putranya ini. Ini ganteng putra. Siapa itu artinya kok ganteng pak? Jadi istrinya memuji laki-laki yang ganteng. Kita akui, walaupun mungkin di antara kita ada yang masih nonton sinetron, kita akui kalau itu dosa. Melihat yang membayangkan dan juga memuji laki-laki artis yang tampan, aktor yang tampan, artis yang cantik, ini dosa apa enggak? Dosa sebenarnya. Dosa. Sudah, kita kembali ke situ. Bantahannya cukup sedikit aja. Masa terlalu banyak. Amma ba'd. Ada pun setelah itu. Illam rahimakallahu. Setidaknya walaupun kita masih suka nonton sinetron, tahu kalau kita itu dosa, ya enggak? Tahu kalau itu dosa. Sinetron reji, begini, dan seterusnya. Itu tidaklah akan membuat hati kita ini menjadi banyak ingat Allah, tidak. Kalau ingin banyak ingat Allah, ngaji. Duduk di majelis ilmu seperti ini, akan banyak ingat Allah. Makanya orang-orang yang dulunya rajin ngaji, kemudian enggak ngaji, lihat perbuatannya. Sudah mulai meninggalkan masjid, sudah mulai dia tidak lagi pakaiannya seperti iya, karena meninggalkan pengajian. Jadi pengajian ini adalah betul-betul sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallahu. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, anna hikmat khalqil jinni wal insi, sesungguhnya hikmah penciptaan jin dan manusia adalah liya'budullah ta'ala wahda, agar mereka menyembah Allah ta'ala yang maha tinggi wahdahu semata. Jadi di sini penulis mengingatkan kepada kita bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka jin dan manusia menyembah Allah yang maha tinggi semata. la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Inilah hikmah Allah menciptakan kita di dunia ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, fi kitabihil karimi, di dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, a'udhu billahi minasyaitan rajim, dalam surah Az-Zariyat, surat nomor 51, ayat yang ke-56. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan. Aku di sini adalah akunya Allah, menciptakan al-jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia. Illa, kecuali liya'budun, kecuali liya'buduni, kecuali adalah agar supaya mereka menyembah diriku semata. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah kepada Allah. Dan Allah itu Maha Sayang, Maha Adil, dan Maha Kuasa. Kenapa saya katakan Maha Sayang, Maha Adil, dan Maha Kuasa? Ketika Allah perintahkan kita beribadah, Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini. Tidak akan. Ya, tidak akan. Tapi kalau manusia memperbudak kita, dia tidak bisa menjamin hidup kita. Betul enggak? Manusia memperbudak kita, mereka tidak bisa menjamin hidup kita. Ingat apa tidak, ketika kita masih dijajah oleh kolonial Belanda, ya, 350 tahun nenek moyang kita dijajah oleh Belanda, yang diperbudak oleh Belanda untuk membangun jalan-jalan, untuk menggali terowongannya, untuk membangun pabrik, membangun rumah sakit, itu nenek moyang kita, ya, ya, untuk mengepras bukit-bukit dibuat jalan. Lihat jalan di Malang itu, gak mungkin gak dikeprasin itu, ya. Dipaculin dulu, kemudian sisanya taruh sini, paculin lagi taruh sini, ya, sampai bisa menjadi jalan, iya gak? Itu kira-kira ketika diperbudak, dikasih makan 3 kali, gaji sesuai dengan UMK, kasih gak? Oh tidak, banyak yang mati kelaparan di situ, iya gak? Lihat film perjuangan, sampai kurus-kurus, berjalan aja susah, nenek moyang kita dahulu, iya gak? Itulah kalau manusia memperbudak sesamanya. Tapi ketika kita dijadikan hamba-Nya Allah, budaknya Allah, dicukupi kita oleh Allah. Asal betul-betul kita menghamba kepada Allah, tidak kita campuri ibadah kita dengan kesyirikan, betul-betul kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang, mohon maaf, kita ini kurang action, kita ini kurang. Tahu action? Bukan main film ini, ya. Apa action? Aksi kita kurang. Usaha kita kurang maksimal. Bujangan-bujangan yang rajin ngaji, ustaz saya sudah rajin ngaji, katanya datang jodoh, kok gak ada jodoh? Sama sudah datangi berapa calon mertua, saya gitu kan, iya ya? Belum. Datangi beberapa calon mertua, tolak di sini, pindah sana, tolak sana. Nanti semua calon mertua di LBBPS menolak, cari pengajian di Imam Muslim, kan? Ditolak semuanya, cari kemari, ya. Begitu. Oh saya yakin dapat, kalau gak dapat di Kediri, dapat di Pare, dapat di Gudang, dapat di mana, ya kan? Cuma usaha kita ini kurang, semangat kita untuk meraih karunia Allah ini kurang, benar kurang. Kita ini banyak tidurnya, banyak nganggurnya, banyak nonton TV-nya, banyak ngobrolnya, iya tidak. Seandainya usaha kita maksimal, dapat semuanya, dapat benar, dapat insya Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada kita. Maka dari itu, ketika kita dijadikan hamba Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah itu Maha Sayang kepada kita. Allah itu Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan makhluk-makhluk yang bisa menyayangi makhluk yang lainnya. Allah itu juga Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Teman sekalian, rahmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di sini ketika kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, jangan ada perasaan malas. Justru kalau timbul perasaan malas, kita harus kasih semangat jiwa kita untuk tidak malas. Kemudian kalau sekali-kali kita meninggalkan perintah, dengan sengaja segera kita beristighfar kepada Allah. Kita tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Karena Allah ketika memerintahkan kita beribadah kepadanya, Allah sudah menjamin untuk kita. Qala sahabiyul jalil, berkata seorang sahabat al-jalil yang besar, sahabat yang besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi Abdullah dan ayahandanya radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kembalinya kepada Abdullah dan ayahandanya Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah as-sahabiyu, seorang sahabat al-jalil, sahabat besar, bukan sahabat kecil, artinya sahabat yang terkenal beliau. Mubayyinan, ketika beliau menjelaskan makna qawlihi azza wa jalla, makna firman Allah azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung, Allah berfirman liya'budun, supaya mereka menyembahku. Apa makna liya'budun? Ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, supaya mereka mentauhidkan aku. Jadi mana disuruh kita menyembah Allah semata, maksudnya disuruh kita mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, tidak boleh. Inilah makna liya'budun adalah liwahidun. Wa min hadzal intilahi, dari tempat beranjak ini, awaddu, aku sangat menginginkan, an uqaddima, untuk aku persembahkan, lil qurra'i, bagi para pembaca. Jadi penulis di sini mengatakan dari permulaan ini, intilah itu permukaan, atau dari tempat bertolak ini, aku sangat menginginkan untuk aku persembahkan bagi para pembaca. Mukminina kanu, baik orang-orang yang beriman kanu mereka, au ghairuhum, atau yang belum beriman. Jadi kitab ini sengaja ditulis oleh penulisnya bukan hanya untuk yang sudah beriman kita, tapi ini juga nanti kalau sudah diterjemahkan hadiahkan kepada yang non muslim. Karena kitab ini bukan hanya dikhususkan untuk yang beriman. Paham enggak? Non muslim perlu baca kitab ini, siapa tahu dapat hidayah darinya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya adalah hidayah. Hidayah bukan hanya untuk yang sudah beriman, tapi juga untuk yang belum beriman. Maka dari itu dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang kufar maupun yang ahlul kitab dan juga yang al-musyrikun, mereka mendapatkan hidayah hanya sekedar mendengar bacaan Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan min fadhaili tauhidi, aku persembahkan di antara keutamaan-keutamaan tauhid, wal imani, dan juga iman, keutamaan iman, wal amali sholihi, dan juga keutamaan amal yang baik, amal yang soleh, hasba ilmi, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ilmuku, hasba ilmi, sesuai dengan ilmuku, rojaan minallahi, dengan mengharap dari Allah, an yufaqqihana, agar Allah menjadikan kita faqih amr diri Islami, menjadikan kita faham tentang perkara agama Islam. Jadi faqih itu artinya faham. Jadi an yufaqqihana, agar Allah memahamkan kita urusan amr diri Islam, urusan agama Islam. Ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah mengatakan kalau seorang itu digendaki oleh Allah taala banyak kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Jadi rojaan minallah, dengan mengharap dari Allah, an yufaqqihana, agar Allah memakihkan kita atau memahamkan kita amr dinul Islam, urusan agama Islam. Al-ahamma, yang paling terpentingnya. Jadi yang paling terpentingnya lebih dahulu. Jadi kita ini ingin faham Islam, tapi kita ingin faham ajaran Islam yang paling urgen, paling penting. Sebab banyak orang itu ingin belajar Islam, tapi keliru dia memulainya. Dia memulai ajaran Islam yang penting, bukan yang paling penting. Seharusnya dia mulai adalah yang paling pentingnya lebih dahulu. Sekarang gini, mohon maaf, coba saya. Ada anak baru sekolah, dia belum mengenal huruf, baca juga tidak bisa, baik huruf Arab maupun huruf Latin. Kemudian kira-kira kalau dikasih buku, diajarkan buku kelas 6 SD, enggak? Dia salah memulai. Harusnya memulai sesuatu yang paling urgent, yaitu mengajarkan, mengenalkan huruf-huruf lebih dahulu. Nah di sini pelajaran agama, urusan agama yang paling urgen, paling penting adalah apa? Tauhid lebih dahulu ini. Tauhid dan iman baru nanti diajarkan yang lainnya. Wali iqamatil hujjati, dan untuk menegakkan hujjah tujuannya. Jadi untuk menegakkan hujjah ala man lam yuslim, atas siapa saja yang belum masuk Islam. Wa hidayatan lahum, dan juga petunjuk bagi mereka yang belum Islam, ya. Mereka yang masih non muslim, as-siratal mustaqimah, ke jalan yang lurus. Jadi kitab ini pertama untuk yang muslim, ini dalam rangka untuk memahamkan mereka perkara agama mereka yang paling urgent. Kemudian untuk non muslim, untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Jadi menyampaikan argumentasi yang berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, dan juga sebagai petunjuk hidayah bagi mereka menuju jalan yang lurus. Allahu as'alu, hanya Allah yang aku minta, aku memohon kepadanya, an yuwaffiqana, agar Allah beri taufik kepada kita, ya, al-jami'a, seluruhnya, kita semuanya, ya, an yuwaffiqana al-jami' lima yuhibbuhu, untuk mengamalkan apa saja yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhoi. Jadi kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya, ya, semuanya, untuk kita bisa mengamalkan apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Innahul qadiru alaihi, sesungguhnya Dia Zat yang Maha berkuasa, alaihi atasnya, maksudnya Allah Maha berkuasa untuk memberikan taufik kepada kita. Wa sallallahu wasallam, semoga salam dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan atas siapa saja yang mengikuti mereka, para sahabat, bi ihsanin, mengikuti dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi begitulah para ulama, dan begitu penulis mencontoh para ulama di dalam memberi mukaddimah atau pendahuluan dari kitabnya. Dan di sini di akhir kitab ini penulis bersolat kepada Nabi dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syekh bin Baz mengatakan, ini saya berikan ilmu, ya. Syekh bin Baz mengatakan bahwa solawat di luar solat boleh ditambahkan sayyidina, tapi tidak menjadi kebiasaan. Karena memang Rasulullah adalah sayyiduna, penghulu kita. Karena beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid penghulunya anak Adam, pemimpinnya anak Adam. Tapi di dalam sholat sama sekali ulama tidak ada yang memperbolehkan. Jadi ulama-ulama ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tambahan sayyidina dalam sholat hukumnya bid'ah, tapi di luar sholat boleh. Itu biasa Syekh bin Baz dalam kitabnya ditambahkan sayyidina, dan ulama-ulama yang lainnya. Karena memang ada dasar dari Nabi SAW bahwasanya beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Adam. Ditulis oleh al-faqiru ila ridha rabbihi ta'ala, yang sangat membutuhkan al-fakir, yang sangat membutuhkan, seorang yang sangat butuh, ila ridha rabbihi, kepada ridhonya Rabbnya, sesembahannya ta'ala yang maha tinggi, Abu Abdillah Muhammad Yusra Musafa Ibnu Bani Mustafa Ibni Sukarto Al-Jabi,